bikin gerakan-gerakan, membentuk pasukan-pasukan, ya. Lalu menyangka dirinya sudah punya syaukah, sudah punya kekuatan, gerakan bawah sana. Kata beliau, mereka ketika menggunakan imarah, ketika hadar, yakni bukan dalam keadaan safar. Wa iktaruhum min hadar, mereka memperbanyak, amir bulan, amir bulan. Ma'anna al-imarah dalam dari fisyari'kan istafar. Padahal al-imarah itu tidaklah terdapat di dalam syariat, kecuali dalam kondisi safar. Bagaimana kita sebutkan? Amma fil hadar fal amirul am kafin. Adapun ketika bukan safar, yaitu hadar, maka pemimpin secara umum itu sudah cukup. Kan ada gubernur. Wa la yajuzu an nattakhidha amiran akhar. Dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengangkat amir yang lain. Wa illa lazima min dzalika at-tanaqub. Sebab kalau dia mengangkat berarti terjadi kontradiksi di antara mereka. Ya, mengangkat amir kok sudah ada amir yang lebih am. Membayar amir, amir mereka padahal amir am sudah cukup. Ya. Kalau dia membayar amir yang khusus itu berarti amir yang am itu dikemanakan. Ya. Kalau dia membayar imam yang khusus berarti al-imamul a'zam itu dikemanakan. Sementara Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, "Idza bu'i'a li khalifatayn faqtulul akhira minhuma." Kalau sudah dibaiat, apabila dibaiat dua khalifah, bunuh yang terakhir. Ya. Bunuh yang terakhir. Jamaah ini berapa yang dibaiat imam-imamnya? Nah, dari kelompok ini membaiat imamnya, yang satu lagi membaiat imamnya. Nah, antum kalau melihat sejarahnya NII hancur lebur. Ya. Yang ini punya imam, yang satu mengatakan imamnya tidak sah. Karena ketika dia diangkat sudah terlambat, kami sudah lebih dahulu mengangkat imam kami. Nah, dan terus seperti itu. Masing-masing mereka akhirnya ya seperti itu keadaannya. Dilihat imamnya sudah tidak sejalan, maka yang bawahnya kudeta kepada imamnya. Tidak punya negara kudeta. Ya. Nah, Allah muslim. Paling barang-barang yayasan yang dipindah. Pindah barang, cari kantor yang baru, kontrak. Allah muslim. Ya. Bermain-main dalam perkara di. Nah, ini ma'asyarakat Allah rahimahullah. Lalu kata dia, waman za'ara anna al-imarah bil hadar ghayr al-imarah allati tumaddiru sulta al-qaimah mashru'ah fa 'alayhi al-dalil wa la yajid. Barang siapa yang menyangka bahwa kepemimpinan yang bukan syafa yaitu hadar selain dari kepemimpinan yang menggambarkan adanya kekuasaan yang telah tegak itu disyariatkan adanya imarah yang lain, maka hendaklah dia mencari dalil dan dia tidak akan mendapatkan dalil tersebut. Sebab semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang imarah yang dimaksud adalah mereka al-umarah, pemimpin-pemimpin negeri. Nah, kemudian ahlus sunnati wal jamaah juga menetapkan kewajiban untuk memiliki imam. Wajibnya al-imamah disebabkan karena adanya imamah mendatangkan kemaslahatan, maslahat dalam kehidupan dunia mereka dan maslahat dalam kehidupan akhirat mereka. Dan ini sepakat jumhurul muslimin tentang wajibnya untuk mengangkat imam dan wajibnya untuk membaiat imam, dan tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali sebagian mereka dari kalangan ahlul bid'ah, dari al-khawarij, demikian pula al-asam dan al-budi. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala beliau mengatakan,